sudut bibirmu, ku menghirup seteguk senyum yang menghias paras bening Dewi Rati. Di sudut bibirmu ku sebarkan yang meresap sampai jauh di dalam dada. Hamba mencari ilham di tepian wajahmu, lagu indah bersulam kan ku jalin. Bagimu di sudut bibirmu ku lukiskan gairah cintaku yang bertahun ku simpulkan di lukamu. Hamba mencari ilham di tepian wajahmu, lagu indah bersulam kan ku jalin bagimu. Di sudut bibirmu ku lukiskan gairah cinta yang bertahun ku simpulkan di lubuk kalbu. Terima kasih.